إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين عباد الله الحمد لله segala puji dan kenikmatan hanya milik Allah semata. Kita banyak berzikir kepadanya, kita banyak bersyukur dan bertahmid kepadanya, utamanya di hari-hari yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis Ibnu Abbas, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ashr." Tiada hari yang amalan saleh padanya lebih Allah cintai dari 10 pertama ini, 10 pertama Dzulhijjah. Artinya amalan saleh apapun itu ketika diamalkan di 10 pertama Dzulhijjah, maka itu amalan saleh yang terafdol dan paling Allah cintai. Para sahabat pun bertanya, "Walal jihad fisabilillah?" Wahai Rasulullah, tidak pula jihad fisabilillah, tidak mengalahkan keutamaan amalan saleh di 10 pertama Dzulhijjah. Qala walal jihad fisabilillah. Rasul jawab, tidak pula jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malih wa lam yarji' min dhalika bi syai', kecuali seseorang yang keluar dengan seluruh hartanya, jiwa raganya, dan dia tidak kembali dengan sedikit pun dari itu. Artinya dia terbunuh fi sabilillah dan hartanya pun dia habiskan fisabilillah, kecuali yang itu. Namun bila jihadnya belum sampai ke tingkatan itu, jihad pun yang tentunya nyawa menjadi taruhan, darah, belum bisa mengalahkan keutamaan amalan soleh apapun di 10 pertama Dzulhijjah. Zikir, tilawatul Quran, siam, salah, sedekah, dan seluruh amalan-amalan soleh yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd, fadlullah, keutamaan dari Allah semata yang Allah berikan kepada mukminin. Waktu yang begitu istimewa Allah bersumpah dengannya di dalam surat Al-Fajr, walayalin ashr, demi malam-malam yang 10. Kata Imam Masruq Ibn Al-Ajda', yang dimaksud adalah malam-malam 10 pertama dari Dzulhijjah. Tentu Allah tidak akan bersumpah dengan sebagian makhluknya kecuali karena keagungan dan keutamaannya. Bahkan Allah juga menyatakan dalam sumpahnya, wasyaf'i wal watr. Dari sebagian mufassirin menyebutkan asyafa' yaumun nahr, hari ini 10 Dzulhijjah, hari penyembelihan, Allah bersumpah dengannya, wasyafa', demi asyafa', yaitu malam pengorbanan, hari pengorbanan 10 Dzulhijjah. Wal watr yaumu arafah, kemarin 9 Dzulhijjah, Allah bersumpah dengan hari-hari yang agung dan mulia ini. Di dalam hadis Abu Dawud dan Musnad Ahmad dari Abdullah ibnu Qurt radhiyallahu an, Rasulullah SAW sebutkan, "A'zamul ayyam indallah yaumun nahr thumma yaumun nafr." Hari-hari yang paling agung secara mutlak, tiada hari yang lebih agung, tiada hari yang lebih mulia di sisi Allah dari hari ini, yaumun nahr, hari penyembelihan kurban 10 Dzulhijjah. Ini merupakan hari yang teragung di sisi Allah. Kemudian hari-hari yang berikutnya, hari nafar, hari tasyrik, 11 sampai 13 Dzulhijjah. Di hari Arafah kemarin, 9 Dzulhijjah. Disyariatkan sunnah puasa bagi selain jamaah haji. Karena puasa itu Rasulullah katakan, ahtasibu alallah an yukafira sanatal lati qablaha wa sanatal lati ba'daha. Aku berharap dengan Arafah ini, puasa sehari menghapus dosa-dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Para ulama sebutkan, kalau itu Asyura, 10 Muharram, hanya menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lalu. Sir daripada ini, rahasianya, karena Asyura semula itu harinya Yahudi, harinya umat Musawiyah, harinya umat Nabi Musa alaihi salam. Sementara Arafah, 9 Dzulhijjah, harinya ummah Muhammadiyah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang punya keutamaan lebih dari umat yang lainnya. Maka diberi keutamaan di hari Arafah melebihi hari Asyura, menghapus setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita disyariatkan untuk banyak berzikir kepada Allah, bertakbir, bertahmid, bertahlil, karena itu yang Allah syariatkan. Firman Allah, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka banyak menyebut nama Allah, mengagungkan, berzikir kepada Allah di hari-hari yang maklum atas rizki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Hari-hari yang maklum di dalam ayat adalah 10 pertama Dzulhijjah, disyariatkan untuk banyak berzikir dari awal hari 1 Dzulhijjah. Dan itu yang hilang di umat ini, hampir mati syariat yang begitu mulia. Kata Imam Maimun Ibnu Mahran rahimahullah, imam tabi'in di zamannya, aku mendapati Madinah gemuruh dengan suara takbir, tahlil, tahmid dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku menyerupakannya seperti ombak di lautan, gemuruh, dahsyat, semua bertakbir, semua bertahmid, semua bertahlil, karena itu yang Allah perintahkan, wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Disyariatkan pula kepada kita untuk menyembelih kurban sebagai bentuk taqarrub dan ibadah kepada Allah. Allah sebutkan, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Di setiap umat kami jadikan syariat penyembelihan untuk mereka, menunjukkan penyembelihan kurban ada bahkan sebelum umat ini. Setiap umat kami jadikan syariat mansakan penyembelihan kurbannya sebagai bentuk peribadatan kepada Allah agar mereka banyak berzikir dan menyebut nama Allah padanya. Penyembelihan kurban adalah ibadah yang agung, ibadah yang mulia. Dengannya ditauhidkan Allah, diesakan. Binatang ini kita robohkan, binatang ini kita sembelih sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Jalla fi'ula. Allah sebutkan, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Hal itu karena Allah lah yang maha hak. Hanya dia yang berhak disembah. Hanya dia yang boleh dituhankan. Karena selain Allah yang dituhankan, selain Allah yang didoai, dimintai, semua itu batil. Tidak ada yang boleh disembelih binatang untuknya selain Allah. Dan Allah maha tinggi, lagi maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu banyaknya zikrullah, begitu banyaknya ibadah disyariatkan di 10 pertama Dzulhijjah ini, bahkan di hari Arafah. Allah tabaraka wa ta'ala rabbuna turun ke langit dunia. Allah membanggakan di hadapan para malaikatnya. Saudara-saudara kita yang sedang wukuf di Arafah, Allah kabulkan, Allah ijabah segala doa dan permintaan mereka. Banyaknya rahmat turun, pengabulan doa, ibadah, ketaatan kepada Allah. Sehingga di dalam riwayat disebutkan, syaitanir rajim tidak pernah didapati sedih, didapati sangat gundah gulana, sangat ketakutan, sangat kerdil, sangat hina, kecuali di hari Arafah. Karena melihat banyaknya ampunan Allah, banyaknya rahmat, banyaknya ibadah, banyaknya ketaatan, banyaknya zikrullah, tauhidullah diesakan Allah oleh kaum mukminin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita memasuki Idul Adha, selalu lekat di ingatan kita sosok Khalilullah Abul Anbiya Ibrahim alaihi salam, yang dipilih, dimuliakan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran beliau yang penuh dengan tauhid. Allah sebutkan, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakun minal musyrikin syakiran li'an'umih ijtabahu wa hadah ila siratim mustaqim. Sungguh Ibrahim di sisi Allah adalah seorang ummah, seorang imam, panutan dalam kebaikan, contoh dan toladan bagi yang setelahnya. Qanitan, banyak tunduk dan khusyuknya kepada Allah. Hanifa, begitu lurus ajarannya. Jauh dari segala bentuk kemusyrikan kepada Allah. Beliau sangat bertauhid sehingga digelari Abul Muwahhidin. Sangat bertauhid, hanya mengesakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan jauh dari segala penyekutuan kepada Allah dalam peribadatan kepadanya. Walam yakum minal musyrikin, dan sama sekali beliau bukan dari kalangan musyrikin. Menunjukkan bukan hanya tidak mengamalkan amalan kaum musyrikin, menunjukkan bukan hanya beliau jauh dari perbuatan-perbuatan syirik, tetapi lam yakuminal musyrikin, bahkan dalam pergaulannya, bahkan dalam kesehariannya, beliau jauh benci kepada setiap orang yang musyrik, menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala, padahal hanya Allah yang menciptakan dan memberinya rizki. Ibrahim sangat bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Allah pilih beliau, Allah beri hidayah kepada siratam mustaqim. Thumma auhayna ilaik anittabi' millata Ibrahim hanifa wama kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu agar engkau pun mengikuti jejak Ibrahim, seorang mukmin, seorang muwahhid yang hanif, lurus dalam tauhidnya, beribadah hanya kepada Allah semata, jauh dari segala kemusyrikan, dan bukan termasuk dari kalangan orang-orang yang musyrik. Ibrahim alaihi salam. Allah sebutkan pula di dalam ayat, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaqa wa Ya'quba ulil aidi wal absar. Allah puji mereka, Allah puji para nabinya. Ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishaq, Ya'qub alaihimussalam. Mereka memiliki kekuatan dalam ibadahnya, bersungguh-sungguh dalam ketaatannya, banyak ketaatan dan ibadahnya besar dan berilmu, toladan bagi setiap mukmin muwahhid. Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub Allah sifati dengan dua sifat utama pada setiap muwahhid, yang itu penyempurna pada setiap mukmin. Ulil aidi wal absar. Ulil aidi berarti amalan saleh, ibadahmu, ketaatanmu kepada Allah. Wal absar, ilmumu. Al absar adalah basirah, ilmu nafi' yang terambil dari syariat kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah puji Ibrahim, Ishaq, Ya'qub, nabi-nabi yang mulia dari keturunan Ibrahim semua karena dua sifat ini. Mereka berilmu, mereka beramal saleh dengannya, dan itu toladan bagi setiap mukmin. Ibrahim alaihi salam di kaumnya disebut sebagai fata saat beliau telah menghancurkan segala berhala yang mereka sembah selain Allah. Kaumnya berkata, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar, yang kami tahu, ada seorang pemuda disebut namanya Ibrahim alaihissalam. Di kaumnya dikenal sebagai fata, anak muda. Di kaumnya digelari fata, pemuda, anak muda biasa. Fata minal fata minal fityan, dari pemuda-pemuda yang ada di kaumnya. Itu penilaian kaumnya. Tetapi di sisi Allah, Ibrahim kana ummah qanitan lillahi hanifa. Seorang umat, Allah sebut sebagai umat, walaupun beliau seorang diri. Tidak ada satupun saat itu yang beriman kepada Allah selain Ibrahim alaihissalam. Tetapi beliau sebut beliau sebagai ummah, agar yang mengikuti jejak beliau jangan minder, jangan kecil hati, kalaupun kamu berjumlah sedikit, kalaupun bahkan kamu seorang diri di tengah keluargamu, di tengah masyarakatmu, semua menyalahi dan berbeda denganmu. Ukuran kebenaran adalah yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ibrahim seorang diri, namun Allah sebutkan sebagai ummah, sebagai imam, panutan dalam kebaikan, pendidikan bagi kita. Di kaumnya dikenal fata, anak muda. Tapi di sisi Allah, ummah qanitan lillahi hanifa. Maka yang penting bagimu adalah bagaimana kamu di sisi Allah. Yang terpenting bagimu, siapa kamu di sisi Allah. Apa yang Allah tahu pada dirimu, itu yang terpenting. Biar penilaian orang, jangan gubris, jangan dihak, jangan engkau pertimbangkan, jangan engkau bingung dengan penilaian orang, engkau merah, engkau putih, engkau hitam. Yang penting bagaimana dirimu di sisi Allah. Siapa kamu? Apa yang Allah tahu pada dirimu? Ketakwaanmu, ilmumu, dan amal solehmu, ibadahmu, akhlakmu, adabmu. Allah yang maha tahu, itu yang terpenting. Segala-galanya adalah yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alaihi salam saat menjalankan ibadah agung, ibadah besar, membangun Baitullahil Ka'bah yang akan menjadi kiblat bagi mukminin muwahhidin. Setelahnya Allah sebutkan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Ibrahim mengangkat pondasi Baitullah bersama anaknya Ismail. Amalan besar membangun Ka'bah. Itu pun Ibrahim dan Ismail berdoa, wahai Rob kami, terimalah dari kami amalan kami ini, karena engkau sungguh maha mendengar, maha mengetahui. Tawadhu'nya seorang Ibrahim alaihi salam. Sementara beliau mengamalkan amalan besar, tidak kemudian lupa diri, gurur, ujub, bangga dengan apa yang dimiliki dan telah beliau perbuat. Tidak. Beliau penuh tawadhu, berdoa, memohon dengan segala harap kepada Allah, terima dari kami amalan ini. Kita pun hendaknya memiliki sifat mulia ini, tawadhu. Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang Allah perintahkan. Rasulullah SAW sebutkan, inna allaha auha ilaikum antawadhu. Allah wahyukan kepada kalian semua untuk kalian saling tawadhu. Tawadhu, jangan anggap dirimu punya kelebihan dari saudaramu. Jangan anggap dirimu lebih dari saudaramu. Baru sedikit yang engkau miliki, baru sedikit yang kamu punya dari ilmu atau amal saleh atau kedudukan atau jabatan, apapun itu namanya, sedikit yang engkau punya yang itu mungkin tidak dimiliki oleh saudaramu, jangan sampai karena itu membuatmu congkak dan lupa daratan. Jangan sampai membuatmu itu sombong dan besar kepala. Kamu pandang sebelah mata kepada orang lain. Kamu anggap dirimu besar dan tinggi, sementara itu di luar kapasitasmu. Kamu kecil di sisi Allah dan hina. Wal'iyadhu billah. Tawadhu'lah. Bertawadhu'lah itu kisah dan sifat mulia yang Ibrahim contohkan. Bertawadhu dengan kamu tidak menganggap dirimu lebih dari yang lain, tidak memiliki keistimewaan dari yang lainnya. Ibadallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kepada mukminat, muwahhidat, ummahat, bertakwalah kepada Allah, taatilah Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW menjanjikan, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha dkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Jika seorang mukminah menjaga salat lima waktunya, puasa di bulan Ramadannya, dia jaga kehormatan dirinya, dia taati suaminya, di akhirat akan dikatakan kepadanya, masuklah anti ke surga dari pintu manapun yang anti kehendaki. Allahu Akbar. Bagi seorang mukminah, miliki sifat-sifat wanita surga. Hiasi dirimu dengan sifat wanita surga. Di dalam Tabrani Rasulullah sebutkan, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sifat wanita-wanita surga, mukminat yang ada di surga. Wadudun waludun idza ghadabat au usi'a ilaiha au ghadiba zawjuha qalat hadhihi yadi fi yadik la aqtahilu bi ghamdin hatta tarda. Dia penuh cinta dan kasih sayang kepada suaminya. Dia pula wadud, ada padanya sifat-sifat, ada padanya karakter yang itu membuat suaminya semakin cinta dan sayang kepadanya. Itu sifat wanita surga. Walud, dan dia subur keturunannya. Kalau dia marah, manusiawi. Atau mungkin suaminya berbuat jelek kepadanya, manusiawi, namanya juga rumah tangga. Atau suaminya yang marah kepadanya, sifat wanita surga, segera dia meletakkan tangannya ke tangan suaminya, bukti dari kasih sayang dan cinta yang mendalam. Dan dia ucapkan, suamiku, aku tidak akan bisa tidur nyenyak sebelum engkau ridho kepadaku, sebelum engkau memaafkan aku. Sifat kemuliaan, sifat yang begitu agung bagi wanita ahlul jannah, mukminah di dunia, hendaknya mencontoh dan memiliki sifat mulia itu. Di dalam riwayat Ibni Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, di Nasa'i, Rasulullah SAW sebutkan, la yandurullah ilam ra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat seorang wanita, seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya sementara dia tidak bisa pisah darinya. Dia dalam keadaan sangat butuh kepada suaminya. Hidupnya banyak tergantung dan menuluran tangan pemberian bantuan dari suaminya. Kemudian sok dia tidak bersyukur, bahkan banyak marahnya, banyak membentak suaminya, tidak bersyukur kepada suaminya, tidak mensyukuri kenikmatan berkeluarga, kenikmatan bersuami yang Allah berikan kepadanya. Ingat berapa banyak saudarimu yang janda. Ingat berapa banyak saudarimu, maaf, bersyukurlah kepada Allah, engkau diberi suami. Bersyukurlah kepada suamimu. Wala tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Rasulullah sebutkan, seorang wanita tidak teranggap bersyukur kepada Allah, belum teranggap menunaikan hak Allah, sampai dia menunaikan dengan baik hak-hak suaminya. Di dalam Abu Dawud dan Musnad Ahmad, Rasulullah juga sebutkan, unduri kaifa anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikan bagaimana engkau di sisi suamimu, karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Surgamu kalau dia ridho kepadamu, senang berhidup rumah tangga denganmu, meridhoimu. Nerakamu jika suamimu murka, marah dan tidak senang karena ulah perkataan, sikap dan perbuatanmu. Bertakwalah kepada Allah, taati Allah, taati suamimu. Ibadallah, ingatlah di hari ini, ibadah termulia yang kita lakukan adalah penyembelihan binatang kurban. Ma amila ibnu Adam yauman nahr afdalu min hiraqatid dam. Ibnu Adam di Sunan Ibnu Majah, di hari Idul Fitri tidak ada amalan yang lebih mulia yang dia lakukan dari penyembelihan binatang kurbannya. Ingatlah itu saat engkau menyembelih kurbanmu. Ini amalanmu yang teragung, terafdol di sisi Allah di hari ini. Ikhlaskan, niatkan dan berharaplah pahala di sisi Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Wa ahalallahu alayna wa alaykum kulla su'in wa makruh. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.